Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan buku mulia dengan manhaj salaf, dan sekarang sampai di halaman 341 atau 348, bahwa di antara tugas penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tazkiyatun nufus. Kita baca dulu. Berkata penulis, poin selanjutnya adalah di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling penting adalah tazkiyatun nufus. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Ali Imran ayat 164 yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah memutus seorang rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Qur'an dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang artinya, Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah yaitu As-Sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kebaikannya membuat dia senang dan kesalahannya membuat dia susah atau menyesal, maka dia seorang mukmin. Sesungguhnya tazkiyatun nufus atau mensucikan jiwa, membersihkannya dari segala kotoran dan meningkatkannya menuju kemuliaan akhlak, merupakan salah satu tujuan penting diutusnya Nabi Muhammad SAW ketika telah terputus pengutusan para rasul. Hal ini disebutkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 151, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul yaitu Muhammad dari kalangan kamu, yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab yaitu Al-Quran dan hikmah atau As-Sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Mengenai ayat di atas, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, sesungguhnya nikmat yang kami berikan kepada kalian dengan menghadapnya kalian ke arah Ka'bah, menyempurnakannya dengan syariat dan nikmat-nikmat menyempurna, semua itu bukanlah kebaikan. Semua itu bukanlah kebaikan kami yang baru dan yang pertama kali. Bahkan kami telah memberikan nikmat kepada kalian dengan pokok segala nikmat dan penyempurnaannya. Dan yang paling tinggi ialah kami mengutus kepada kalian seorang rasul yang mulia dari kalangan kalian sendiri. Kalian mengenal nasabnya, kejujurannya, amanahnya, kesempurnaannya, dan nasihatnya. Yatlu alaikum ayatina, artinya yang membacakan ayat-ayat kami. Ini mencakup ayat Al-Quran dan sebalik dan selainnya. Dia membacakan kepada kalian ayat-ayat yang menjelaskan kebenaran atas kebatilan, petunjuk atas kesesatan, yang membimbing kalian pertama kali untuk mentauhidkan Allah dengan sempurna, membenarkan Rasulnya, kewajiban beriman kepadanya, serta kewajiban beriman kepada setiap kabar yang beliau sampaikan berupa hari berbangkit dan perkara-perkara gaib, sehingga kalian memperoleh hidayah yang sempurna dan ilmu yang yakin. Wa yuzakkikum, dan mensucikan kamu. Maksudnya mensucikan jiwa dan akhlak kalian dengan mendidiknya di atas akhlak yang mulia dan mensucikannya dari akhlak yang tercela. Hal itu sebagaimana beliau membersihkan mereka dari syirik kepada tauhid dan riya kepada ikhlas, dari dusta kepada kejujuran, dari khianat kepada amanah, dari sikap takabur atau sombong kepada tawadhu, dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik, dari sikap saling membenci, saling menjauhi, dan saling memutuskan hubungan kepada sikap saling mencintai, saling menyambung hubungan, dan saling menyayangi. Dan selain itu dari bentuk-bentuk pensucian jiwa. Wa nu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kamu kitab, yaitu Al-Quran, baik lafaz-lafaznya maupun makna-maknanya. Wal hikmah, dan hikmah. Ada yang berpendapat, yaitu As-Sunnah. Ada juga yang berpendapat, hikmah adalah pengetahuan serta pemahaman terhadap rahasia-rahasia syariat, serta menempatkan suatu perkara pada tempatnya. Dengan pengertian ini, maka mengajarkan as-sunnah masuk dalam pengertian mengajarkan Al-Quran, karena as-sunnah menjelaskan, menafsirkan dan menerangkan Al-Quran. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Sebab sebelum diutusnya beliau, mereka dahulu berada dalam kesesatan yang nyata, tanpa ilmu dan amal. Setiap ilmu dan amal yang diperoleh umat ini adalah berkat usaha beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sebab beliau semua itu terwujud. Nikmat ini adalah pokok nikmat secara mutlak. Ia merupakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, sehingga kewajiban dan tugas mereka ialah bersyukur kepada Allah Ta'ala dan melaksanakannya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satu tugas beliau adalah meletakkan kaidah akhlak mulia, menyempurnakannya dan menjelaskannya. Semua ini membuktikan bahwa tazkiyatun nufus mempunyai peran penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang bersistem kekhalifahan yang lurus di atas manhaj nubuwah, dan sebuah pengaruh yang menonjol dalam membangun kembali kehidupan yang islami. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW adalah suri tauladan. Beliau bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan akhlak yang mulia. Semua orang melihat beliau selalu mencemurnakan akhlak, sehingga pantas jika beliau mendapat pujian dari Allah Ta'ala di dalam kitabnya. Bahkan Allah sebagai saksinya, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Banyak sekali perkataan ahli tafsir dalam menjelaskan makna ayat tersebut. Hanya saja, ungkapan yang paling tepat dan benar adalah yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah rahimahullah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak suaminya. Rasulullah SAW, ia menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Makna dari hadis di atas bahwa melaksanakan perintah Al-Quran dan menjauhi larangannya menjadi sebuah karakter bagi Nabi Muhammad SAW. Apa saja perintah Al-Quran pasti beliau laksanakan, dan apa saja larangannya pasti beliau jauhi. Ini semua di samping akhlak mulia dan lurus yang beliau miliki. Tidak ada satu akhlak baik dan terpuji melainkan beliau SAW menyandangnya, karena tidak ada cita-cita bagi beliau selain mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Akhirnya terkumpullah akhlak mulia pada diri beliau, yang mana beliau pun diutus untuk menyempurnakannya. Dengan ini jelaslah bahwa akhlak mulia yang dimiliki Rasulullah SAW adalah agama itu sendiri, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan secara mutlak, sehingga benar-benar bersegera untuk melaksanakan sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, dan menjauhi segala yang dibenci dengan lapang dada. Inilah hakikat dari sebuah ketakwaan. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya, paling bertakwa dan paling mengenal Allah Ta'ala. Saya cek dulu, ini mic 1, ini mic 2, yang mana yang lebih jelas? Mic 2. Tar. Minggu lalu saya dibilangin sama ibu-ibu bahwa ibu-ibu itu sepanjang kajian tak dengar apapun kecuali sekedar suara gaung. Jadi, dan itu adalah kejadian kesekian kali di kajian ini. Maka mohon dimaklumi kalau saya kadang-kadang ngetes suara dulu. Dan ini juga saya mohon bantuan kepada teman-teman yang siapkan meja, agar tidak cuma sekedar siap peralatan, tapi dites juga mana yang lebih bisa didengar oleh hadirin. Jamaah yang dirahmati Allah, di pertemuan-pertemuan terdahulu kita bahas satu subbab tentang dakwah salaf. Bahwa dakwah salaf itu Halo. Akhwat, kedengaran jelas enggak? Jelas? Tidak. Gimana dong? Apa akhwat turun sini? Ini jelas akhwat. Tidak ada suara, pulang berarti beres. Akhwat mic 1 atau mic 2? Abu Zaki, mana Abu Zaki? Bagaimana kalau di pertemuan depan? Tapi kasihan juga sih. Maksud saya akhwat turun-turun ke bawah, kasih hijab gitu. Saya pakai yang 2 aja ya. Semoga akhwat bisa mendengar dengan jelas. Karena di tes mic 2 ada yang bilang jelas, ada yang bilang enggak, sedangkan di mic 1 enggak ada yang ngomong sama sekali. Berarti asumsi saya mic 1 enggak jelas. Di pertemuan yang terdahulu kita sebutkan bahwa dakwah salaf itu punya 2 inti. Ada tasfiyah, ada tarbiyah. Ibarat seorang guru matematika mau mengajar di papan tulis. Kalau papan tulisnya penuh dengan coretan guru bahasa Indonesia, maka akan sulit bagi murid untuk bisa menangkap pelajaran matematika, karena bercampur antara tulisan dengan angka. Supaya mudah belajar matematikanya, maka gurunya membersihkan dulu papan tulis itu dari tulisan yang ada. Kalau sudah bersih, baru kemudian diajarkan pelajaran baru. Tanpa pembersihannya, maka tidak akan bisa ditangkap dengan baik. Coba tanya istri Anda, masih gemar? Mending yang ini, maksudnya ini. Ikhwan, kalau ini jelas aja ya. Tolong ambil kembali, tapi pelan-pelan, soalnya terkait. Ikut. Kalau tukang las, maaf, tukang cat besi mau ngecat besi supaya catnya itu tahan lama, maka yang dilakukan adalah buang dulu karatnya, ya kan? Baru ngecat. Kalau dia nyampur antara karat dengan cat, maka nggak lama dia akan rusak lagi. Terkelupas lagi cat barunya. Yang namanya tasfiyah itu adalah membersihkan papan tulis. Tarbiyah, pelajaran matematikanya. Yang namanya tasfiyah adalah membuang dulu karatnya. Sedangkan tarbiyah adalah mengecat dengan cat barunya. Artinya seseorang kalau mau mengajarkan sesuatu, seseorang kalau mau berdakwah, maka hendaklah yang dia lakukan pertama kali membersihkan objek dakwahnya dari segala kotoran-kotoran yang menghalangi mereka untuk belajar. Kalau langsung diajarkan inti-inti dari ibadah misalnya, tapi tidak diajarkan pembersihan jiwanya, maka nanti ibadahnya tidak akan melekat sebagaimana cat baru tidak akan lekat bila ada korosinya. Teman-teman yang dirahmati Allah, inilah yang sudah berlalu dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian pada pertemuan ini tadi kita baca, dan tentu yang menyimak dengan buku akan lebih mudah menangkap ketimbang yang hanya mendengarkan saja. Karena tadi saya sedikit mengedarkan pandangan, saya lihat banyak yang tidak menunduk, berarti dia tidak ikut baca. Sementara pembacanya itu bacanya, kata orang Balikpapan, laju. Makanya kadang ada salah-salahnya. Yang salah-salah dalam membaca ini sangat mudah dipahami maksudnya apa, manakala ikut melihat teksnya. Terlebih lagi yang kita lihat tadi semacam buku tafsir. Ada ayat utuh yang dibacakan, kemudian dilengkapi dengan tafsir penggalan-penggalannya. Kalau antum buka misalnya Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, kitab salah satu masterpiece-nya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam masalah tafsir, maka antum akan dapati beliau kalau menafsirkan sebuah ayat di dalam kitab tafsirnya itu, maka dibawakan dulu ayat utuhnya di dalam kotak seperti mushaf. Nanti di pinggir-pinggirnya baru ada tafsir dengan memecah ayat utuh tadi menjadi beberapa penggalan, lalu ditafsirkan secara pendek-pendek. Dan metode seperti ini mungkin belum terbiasa di sebagian kalangan penuntut ilmu pemula. Membaca model seperti ini mungkin belum banyak dikecap oleh penuntut ilmu pemula. Tapi justru dalam masalah tafsir menggunakan buku-buku seperti ini justru yang mudah. Subjudulnya tadi adalah bahwa tasfiyah dan tarbiyah yang dimaksudkan dengan tazkiyatun nufus ini adalah tugasnya para rasul. Maka kalau ada orang mengatakan pokoknya saya dakwah, metodenya seperti apa? Ya dakwah aja, ceramah, khutbah. Tapi tidak punya metodologi tazkiyah, tasfiyah dan tarbiyah, maka orang ini berdakwah dengan dakwah yang bukan dakwahnya Rasul. Perlu jamaah juga pahami bahwa tasfiyah dan tarbiyah itu juga cerminan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena mentasfiyah, membersihkan sesuatu, itu ibarat orang nahi mungkar. Tarbiyahnya ibarat orang amar ma'ruf. Nahi mungkar itu melarang keburukan, di antaranya syirik. Syirik bila dihilangkan itu namanya tasfiyah. Amar ma'ruf mengajarkan yang baik, seperti mengajarkan tauhid. Dan pengajaran tauhid ini masuk dalam tarbiyah. Artinya di antara tugas Rasul adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tidak bisa cuma amar ma'ruf tanpa nahi mungkar, tidak bisa juga cuma nahi mungkar tanpa amar ma'ruf. Berarti dalam dakwah tidak bisa hanya tasfiyah, tidak ada tarbiyah, tidak bisa pula cuma tarbiyah, enggak ada tasfiyah. Apabila seseorang berdakwah cuma amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkar, maka orang ini cuma ngajarin kebaikan-kebaikan saja, tapi kaum muslimin yang menjadi objek dakwahnya tidak mengerti apa-apa yang dilarang. Contohnya misalnya ada sebagian orang, sebagian dai, mereka cuma ngajarin sholat, ngajak orang sholat. Bahkan salah satu metode untuk ngajarin orang sholat, mereka punya nisab bulanan. Satu bulan tiga hari nginap di masjid. Mereka namakan i'tikaf, dan keluar dari rumah mereka namakan khuruj. Nginap di masjid, tak jarang bawa perlengkapan seperti kompor. Meskipun bawa ke kompor ke masjid itu bukan perbuatan haram. Lalu kemudian nanti ada kalanya mereka berkeliling rumah ke rumah. Apa yang dilakukan? Ngajak orang ke masjid, alias ngajak sholat. Ini baik, karena ini termasuk amar ma'ruf. Tapi bila antum ikuti dakwahnya, maka antum tidak akan dapati yang namanya tasfiyah. Karena mereka anti bicara syirik. Mereka tidak mau berbicara tentang bid'ah dan khurafat di kalangan kaum muslimin. Alasannya, khawatirnya kaum muslimin berpecah. Mereka cuma ngajarin sholat. Sementara kalau kita tanya, Pak, sholat dengan tauhid mana yang lebih utama? Pasti mereka akan jawab tauhid. Kalau kita tanya, Pak, ada orang sholat tapi dia masih berbuat syirik, diterimakah sholatnya? Mungkin mereka akan jawab, tidak diterima. Kalau kita tanya, lalu kenapa tidak anda fokuskan terlebih dahulu tauhid dan juga syirik? Kenapa anda tidak ajari mereka tentang sunnah dan menjauhi bid'ah? Maka mereka akan mengatakan, khawatirnya nanti kaum muslimin berpecah. Maka jadilah dakwah seperti ini hanya dakwah amar ma'ruf atau dakwah tarbiyah. Kehilangan sisi nahi mungkar dan kehilangan sisi tasfiyah. Kalau mereka jawab, oh enggak, kami juga punya amar ma'ruf nahi mungkar. Kami juga beramar ma'ruf nahi mungkar. Apa contohnya? Kami larang mereka zina. Terus, kami larang mereka untuk meninggalkan sholat. Lalu, kami larang mereka meminum minuman keras, meminum khamr. Lalu, kita tanya, dari semua dosa-dosa yang sudah disebutkan tadi, dibandingkan dengan syirik, mana yang lebih parah? Nah. Dan ustaz-ustaz yang mantan seperti mereka, mereka mengatakan memang di dalam asas dakwah khuruj ini, asasnya salah satunya adalah tidak berbicara hal-hal yang seperti itu, yaitu hal-hal yang berbau syirik, berbau bid'ah, dan berbau khurafat. Kenapa? Karena kegiatan mereka sendiri juga termasuk bid'ah. Nanti ada orang bid'ah menjelaskan bid'ah, seperti maling melarang orang maling, seperti menjelaskan riba, dia sendiri pegawai bank. Adapun yang contohnya cuman kebanyakan kepada kaum muslimin adalah nahi mungkar, nahi mungkar, nahi mungkar, tapi kurang dari sisi tarbiyah, diantaranya adalah dakwah-dakwah yang sifatnya anarkis. Mereka anarkis kepada kaum muslimin. Ada orang misalnya buka warung di bulan Ramadan, warungnya digerebek, dihancurkan, piring-piringnya dipecahkan. Padahal hukum membuka warung di bulan Ramadan itu ada tafsir, ada rincian. Tak semua haram, tak semua halal. Siapa yang tahu? Contoh buka warung di bulan Ramadan yang sifatnya halal, misalnya apa? Hah? Kok jual baju? Warung-warung makan maksudnya. Siapa yang mau makan baju? Warung makan. Misalnya buka warung, ditutup pintu setengah atau dikasih gorden, lalu mengatakan tidak melayani makan di tempat kecuali yang tidak wajib puasa, dalam kurung sakit, ibu hamil, menyusui, orang gila, dan orang kafir. Meskipun nanti orang kafir menurut pendapat yang lebih kuat adalah orang kafir itu juga wajib puasa, cuma karena dia kafir maka dia tidak paham tentang puasa, maka dia dapat dua dosa, dosa kafir dan dosa tidak puasa. Kalau ada yang mengatakan kami yang penting dakwah amar ma'ruf lah, enggak usahlah ngomong-ngomong syirik daripada nanti berkelahi, maka kita jawab, apakah Anda tidak tahu bahwa tasfiyah tarbiyah dalam tazkiyatun nufus ini adalah tugasnya para rasul? Inilah yang menjadi penutup dari bab ini yang kita barusan baca secara laju tadi. Di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 151. Kita langsung fokus ke sini karena inilah yang panjang lebar tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dibawakan ayat secara utuh. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami mengutus kepadamu rasul namanya Muhammad dari kalangan dirimu sendiri. Dia diutus dengan tugas untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Ini merekanya, antum tulisnya di situ apa? Mereka? Dari kalangan kamu yang membacakan kepada mereka atau kepada kalian di situ? Hah? Oh, cetakan baru membacakan ayat-ayat kami ya. Tanpa kata kepada mereka. Untuk cetakan lama ini salah, bukan kepada mereka tapi kepada kalian. Lihat saja dari awalnya sudah kata-katanya mumu. Tidak mungkin setelahnya mereka. Loncat objek pembicaraannya jadinya. Ulang ya. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yaitu Muhammad dari kalangan kalian sendiri yang membacakan kepada kalian. Untuk yang tulisannya mereka maka dicoret. Membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, mensucikan kalian dan mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kalian ketahui. Penulisnya yaitu Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas kemudian membawakan tafsirnya Syekh Sa'di dipecah-pecah menjadi beberapa penggalan. Yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Maksudnya adalah Al-Quran. Dan ayat-ayat Al-Quran ini dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma sekedar baca, tetapi juga diajarkan kandungannya. Nanti ada pada penggalan berikutnya, pada penggalan yu'allimukumul kitab. Coba kita lihat di paragraf ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada kalian ayat tentang kebenaran supaya kalian tahu yang mana yang batil. Nabi SAW ajarkan kepada kalian ayat tentang petunjuk supaya kalian tahu mana yang sesat. Dia bimbing kalian yang untuk pertama kali bimbingannya adalah untuk mentauhidkan Allah dengan sempurna. Dan otomatis Nabi SAW menghancurkan kemusyrikan. Makanya oleh Nabi SAW patung-patung di zaman dahulu kuburan-kuburan orang soleh di zaman dahulu, ketika Nabi SAW datang, tidak dibiarkan. Nabi enggak cuma bilang, ayo bertauhid, ini Allah di atas, ayo beribadah. Tidak cukup hanya itu, maka Nabi utus beberapa orang untuk datangi tempat-tempat penyembahan. Dihancurkan setiap penyembahan yang selain Allah, itu namanya tasfiyah. Ngilangin karat, bersihkan dulu tulisan-tulisan di papan tulis. Maka diutuslah Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan Lata di Taif. Diutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Diutus Abu Sufyan untuk menghancurkan Manat. Tidak cuma sekedar bacain ayat, tapi benda-benda syiriknya juga dihancurkan. Kalau di Indonesia susah, karena benda-benda kemusyrikannya yang melestarikannya juga orang-orang bersongkok. Contohnya apa? Kuburan keramat yang datangi kadang-kadang orang-orang yang punya kepentingan politik, tokoh-tokoh nasional, bahkan tokoh-tokoh agama. Di Indonesia ini ada salah satu partai basisnya Ikhwan dan Muslimin. Mungkin antum sudah tahu yang saya maksud. Ketika mereka punya presiden baru sekitar tahun 2013 atau 12, waktu itu saya masih di Saudi soalnya, naik presiden partainya yang baru, kemudian pergi ke makam Wali Songo. Orang yang dikenal di Indonesia ada kajian salaf, kajian sunnah, ada kajian tarbiyahnya ini. Dengan metode tarbiyah, halaqah-halaqah dan liqah-liqah. Dari liqah kecil sampai liqah besar. Dikenal agak-agak sunnah. Tapi ketika jadi naik pemilihan, setelah pemilihan presiden partainya, datang ke makam Wali Songo. Waktu saya kuliah, kebetulan mayoritas adalah dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Saya termasuk minoritas dan kadang-kadang ditindas. Alhamdulillah ada momen itu. Ada momen, beberapa momen yang membuat kemudian saya di kalangan mereka yang awal-awalnya ditindas jadi punya taring sendiri. Kalau enggak punya tanduk sekalian. Salah satunya adalah momen presidennya pergi ke makam Wali Songo. Setelah itu saya bicara secara terbuka di kalangan mereka, presiden kalian aja kayak gini. Itu kan orang semua tahu pergi ke sana itu biasanya kalau minta-minta. Oh enggak, tapi itu kan bukan minta-minta, itu ziarah. Ziarah menurut kalian, tapi ketika dijepret dan tersebar di media massa, itu adalah pembenaran bagi orang-orang yang melakukan musyrikan di makamnya Wali Songo. Mereka yang tadinya saya itu adalah bulian, mulai ciut dikit. Karena memang mereka yakin itu salah. Momen kedua, presiden lamanya ditangkap karena korupsi sapi. Saya jadi tambah punya taring satu lagi. Momen ketiga adalah ketika gubernur Jawa Baratnya ketika itu belum jadi, bikin kampanye di salah satu lapangan di Bandung atau di daerah Jawa Barat, bikin Gangnam Style bareng termasuk akhwat mereka. Yang itu masih ingat Gangnam Style? Yang joget-joget Korea itu. Yang melakukannya adalah akhwat-akhwat mereka yang jilbab-jilbab besar itu. Joget bareng laki perempuan. Saya jadi punya tambah tanduk satu. Setelah dua taring, dua tanduk muncul, maksudnya dengan terjangan-terjangan saya di grup-grup mailing list ketika itu, yang tadinya hanya bulian, mulai terasa dapat izah. Duduk, ada yang deketin ustaz mereka. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Baru tahu kamu. Karena tadinya jadi bully. Apa bulliannya? Kalau kita posting tentang jenggot, maka diposting lagi balasan-balasan tentang tidak wajibnya berjenggot. Dan banyak ulama-ulama yang gak berjenggot. Kalau kita posting tentang syariat tidak isbal, maka dijawab-jawab, dilecehkan dengan kata-kata kebanjiran lah, mirip orang-orangan sawah lah, dan memang itu gak wajib. Kalau kita bicara soal sunnah, maka mereka mengatakan, ya jangan merasa sunnah sendiri. Dan seterusnya. Setelah dapat momen-momen itu, mereka jadi sungkan. Saya ceritakan tadi ini karena saya katakan di Indonesia ini agak susah. Masalahnya tempat syiriknya, yang datanginya adalah tokoh-tokoh nasional, bahkan tokoh-tokoh agama, bahkan tokoh-tokoh yang katanya setengah sunnah. Kata Allah, wajuzakikum, mensucikan kalian. Artinya tugasnya Nabi SAW yang harus kita praktekkan juga dalam dakwah kita adalah harus mensucikan kaum muslimin. Objek dakwah harus dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Nomor satunya dibersihkan dari syirik. Karena syirik itu adalah dosa yang paling besar. Ada orang, dia sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, sedekahnya banyak, banyak masjid yang dia bangun, haji berkali-kali, umroh tak terhitung, tapi syirik. Maka antum jangan berpikir akan diterima amalannya. Malah satu kali syiriknya akan menghapus seluruh pahala yang sudah dia kumpulkan dari ibadah-ibadah tadi. Sebagaimana kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amalun wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapus semua amalmu, dan sesungguhnya kamu pasti akan jadi orang merugi. Rugi. Karena enggak dapat apa-apa dari amalannya, dihapuskan oleh apa? Oleh syirik. Maka syirik ini yang nomor satu harus dibersihkan dari kaum muslimin. Contoh nyatanya kalau antum punya keluarga, bapak misalnya, bapak itu belum berjenggot, dia kalau tumbuh sedikit jenggotnya dipotongnya, celananya masih isbal, terus masih syirik, ada jimat-jimat yang dia punya, ada keyakinan-keyakinan khurafat yang dia punya, maka fokus antum jangan dulu ke jenggot, jangan dulu ke celana. Fokus antum adalah ke keyakinannya dulu. Sebagaimana para sahabat di zaman dahulu yang muda-muda mendakwahi orang tuanya adalah soal tauhidnya dulu. Karena meninggal gak punya jenggot dengan meninggal masih syirik, itu berat mana? Meninggal syirik. Nah, waktu kita terbatas untuk mendakwahi orang tua, maka fokusnya ke yang paling penting dulu. Gak usah pulang-pulang mengkritik, apa bapak ini kayak cewek gak punya jenggot, apa di celananya, gak tahukah kalau itu isbal itu di neraka. Komentar-komentar antum yang mungkin bagi dia asing ajaran seperti itu akan menutup pintu untuk antum membuka pintu yang harusnya lebih besar, yaitu tauhid. Musnahkan dulu kesyirikan. Ajak dialog, Pak. Bapak ini pakai apa sih? Ini yang digantung di rumah kita ini apa sih? Oh, ini namanya berkah. Apa keyakinan Bapak? Ya, keyakinan Bapak kalau ada botol ini, nanti insya Allah rumah kita amanlah dari setan. Berarti Bapak menggantungkan diri kepada yang selain Allah untuk menangkal setan. Lahir misalnya anak kita, terus kakek neneknya menghadiahkan itu kotak warna hitam, black box, lengkap dengan talinya untuk digantung di pinggang, seperti orang Jawa zaman dulu. Terus kita tanya, buat apa, Mak? Ini biar anakmu tidak diganggu setan. Mak, kita ada Allah. Diajarkan Nabi doa. Iya, tapi ini kan Quran isinya. Bah, Quran lagi. Mama robek berarti. Gimana? Karena di dalamnya itu banyak orang isinya apa? Robekan Quran. Nah, fokus ke sini dulu. Nanti dulu misalnya antum komentari dangdutnya, antum komentari apa? Jilbab buka tutupnya. Kalau dia keluar rumah berjilbab, kalau dalam rumah datang laki-laki enggak berjilbab. Antum fokusnya ke banyaknya ke soal syiriknya dulu. Alhamdulillah dia masih mau berjilbab. Memang perlu disinggung juga sesekali tentang jilbab, tapi jangan fokusnya ke sana. Kemudian yang juga disucikan Nabi SAW dari kita adalah riya, yaitu amalan yang tidak ikhlas karena Allah, dari dusta, dari pengkhianatan, dari sikap sombong, dari akhlak-akhlak yang jelek, dari saling benci, saling menjauhi, saling memutuskan hubungan. Kemudian firman Allah, wa yu'allimul kumul kitab, dan Nabi itu mengajarkan kepadamu kitab. Ini yang saya bilang tadi, tidak cuma baca, tapi oleh Nabi dijelaskan makna-maknanya, dijelaskan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Kalau antum gini, di dalam Al-Quran kandungannya secara global ada tiga. Kandungan Al-Quran itu bila diklasifikasikan, maka secara umum dibagi jadi tiga. Pertama adalah tentang Allah dan Tauhid. Misalnya firman Allah, Qul huwallahu ahad, sampai habis. Ini adalah ayat-ayat tentang Allah dan tentang Tauhid. Yang kedua adalah kisah-kisah. Ada kisah Nabi-Nabi terdahulu, ada kisah Bani Israel, ada kisah di zaman Nabi. Seperti surat Abasa, ada kisah Abdullah bin Maktum, sahabat buta, datang kepada Nabi dan bertanya sesuatu. Isinya kisah. Siapa yang tahu, saya kasih 7 days. Apa yang ketiga? Nah, biar tidak bohong. Apa? Syariat, betul. Yang ketiga adalah hukum-hukum. Tentang perceraian, tentang haid nifas, tentang zakat, tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, dan lain-lain. Berapa kandungannya? Tiga. Apa? Tentang Allah dan Tauhid. Kedua, kisah-kisah. Yang ketiga, tentang hukum-hukum syariat. Pak Kahar mana? Dan saya punya utang 7 days sama beliau. Kemudian ada kata-kata wal hikmah. Firman Allah dan hikmah, maksudnya yang Nabi ajarkan bukan cuma Quran, tapi juga sunnah. Ini salah satu dari tafsir al hikmah. Makanya tadi kalau antum baca terjemahnya, membacakan Al-Quran, Al-Kitab, Wal-Hikmah, As-Sunnah. Ini menunjukkan bahwa tugas Nabi tidak cuma mengajarkan Quran, tapi juga mengajarkan kepada kita tentang Sunnah. Karena Al-Quran itu memperjelas, karena hadis itu memperjelas dan merincikan Al-Quran. Di dalam Al-Quran cuma ada perintah sholat, betul? Tapi enggak ada tata caranya. Lalu antum sholat dari mana? Takbir pertama diakhiri dengan salam, dapatnya dari mana kalau bukan dari Quran? Dari mana? Dapatnya dari sunnah. Ini menunjukkan bahwa perintah Al-Quran global tentang sholat misalnya, nanti rincian-rinciannya ada di dalam sunnah. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَنْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, dan mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Maksudnya adalah karena kita ini lahir dalam keadaan bodoh pun kalau tidak dengan usahanya Nabi SAW, kita banyak tidak mengetahui tentang ilmu. kita jauh jadi tahu tentang syariat karena juhudnya Nabi SAW. Maka ini yang dimaksud dengan mengajarkan kepada kita apa yang kita tidak tahu. Maka tidak ada jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada orang tobat, habis tobat langsung ngajar. Karena pada dasarnya kita ini bodoh. Tidak ada orang ngaku dari tobat dan ganti agama dari pengikut Kristen, misalnya dulunya pendeta atau pastor atau biawarati, kemudian ganti jadi Islam, terus tiba-tiba bikin buku atau jadi ustadz-ustadzah. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka bodoh dulu. Maka orang yang baru tobat dari preman jadi pengikut sunnah, maka jangan ngajar, tapi apa? Belajar. Kalau ada orang baru masuk Islam, meskipun katanya mantan pastor atau biarawati atau pendeta, jangan suruh ngajar. Meskipun yang diajarkan adalah kitab, ya. Meskipun isinya adalah membenarkan Islam melalui Injil, nggak usah disuruh ngajar. Kita juga sudah tahu orang Kristen itu kafir. Dia nggak ngajar juga kita sudah tahu. Yang paling penting bagi dirinya adalah bukan kita, tapi siapa? Dirinya sendiri dulu. Itu orang baru masuk Islam, suruh dia belajar tayamum, belajar wudu, belajar mandi junub, belajar sholat. Nggak usah dulu ngajar-ngajar ke sana kemari. Maka termasuk diantara kesalahan sebagian takmir masjid adalah bikin jadwal khotibkah, ceramah tarawihkah, ada tulisan Ustadz Fulan dalam kurung mu'allaf. Kalau mu'allaf, suruh belajar dulu. Oh, enggak Ustadz, dia sudah kuat kok. Kalau begitu bukan mu'allaf. Karena mu'allaf itu artinya orang yang masih lemah, ingin ditaklukkan hatinya. Enggak ada Ustadz mu'allaf. Mu'allaf itu orang masih goyah-goyah. Kalau sudah jadi Ustadz itu namanya sudah kokoh. Seperti yang saya pernah bilang, ada pembagian zakat buat siapa? Buat ibu itu. Ibu siapa itu? Sudah masuk Islam berapa tahun? 4 tahun, dan pengikut salawatan. Itu bukan mu'allaf. Sudah 4 tahun dan ikut salawatan, berarti sudah kokoh sejati. Mungkin ini yang bisa kita bahas, karena cakupannya insya Allah sudah cukup. Pada pertemuan yang akan datang insya Allah kita bahas dakwah salaf bagian ke-10, adalah melarang kaum muslimin menggunakan hadis-hadis yang lemah, palsu dan mungkar. Insya Allah. Azan. yang jatuh. Ana menjadi pengajar tahsin untuk pemula, sementara ana juga masih belajar ilmu tajwid. Apakah boleh? Ya, antum perlu dilihat dulu kompetensi untuk mengajarnya seperti apa. Saya paham bahwa banyak ikhwan itu mau ngajar, memahami bahwa dakwah itu berpahala, bahwa menyalurkan ilmu itu berpahala. Saya paham. Tapi orang mengajar itu tidak cuma sekedar semangat, dia juga harus punya bekal yang cukup, punya kafaah, bukan cuma mukafaah. Nanti antum dikasih mukafaah sama murid-murid, tapi kafaah antum, antum beri enggak kepada mereka? Tahu kafaah kan? Fifi, upah ngajar antum dapat, tapi kafaah, kemampuan, kecukupan ilmu antum tidak punya untuk diberikan kepada mereka. Saya beberapa waktu yang lalu dapat broadcast lah gitu, ada ikhwan mau ngajar kelas bahasa Arab, tapi saya yakin banget dia gak bisa karena saya gurunya. Dia belajar bahasa Arab juga salah satunya dari saya. Saya berani, kalau dia datang kepada saya, boleh gak saya ngajar? Saya pasti akan bilang gak boleh, karena saya tahu persis bagaimana ilmunya dia. Tapi dapatin broadcastnya, dibuka kelas bahasa Arab ini, bayar 100 ribu per ini, diisi oleh fulan, alumni sini, anu sini, belajar pada ini. Saya tahu dia gak punya ilmu dalam masalah itu. Maka saya tahu mungkin sebagian teman-teman mau cari pahala, tapi tolong dakwah ini juga jangan dicemari dengan cara antum membuka kelas-kelas yang antum belum punya ilmu di situ. Saya buka kelas-kelas tahsin, gurunya 14. Itu guru enggak asal comot mengajar, mau langsung ngajar, enggak. Pertama suruh kirim dulu rekaman suaranya. Sebagian yang memang saya sudah tahu mengajarnya baik, langsung saya tawari. Setelah itu tidak langsung ngajar, mereka belajar lagi dulu, bikinkan TOT bersama Ustadz Aiman. Setelah itu baru ngajar. Nanti sepanjang ngajar mereka tetap harus terus menggali ilmu, dibikinkan TOT-nya secara kontinu. Nanti mereka yang guru-guru ini, selain TOT tahsinnya, saya juga mau mereka menghafal Quran, supaya di bulan-bulan Ramadan, di masa-masa ke depan, bila ada masjid kekurangan imam, bisa dari kita dengan bekalan mereka hafalan minimal 3 juz terakhir. Nanti mereka bisa digilir daripada yang ngimami orang aneh-aneh yang alhamdulillah rabbil alamin. Mending guru-guru tahsin saya, meskipun misalnya hafalan cuma 3 juz. Kalau perlu lagi, mereka akan kita drill untuk bisa ikut kelas khotib. Daripada nanti yang jadi khutbah-khutbah di balik papan yang aneh-aneh, mending dari kalangan penuntut ilmu yang sunnah, salafiyin, meskipun dengan ilmu yang terbatas, tapi tetap dengan koridor ada trainingnya. Duh, sudah ya, belum selesai. Satu ini dulu. Maka kalau seandainya antum dapatkan broadcast, dibuka kelas bahasa Arab, dibuka kelas tahsin, dibuka, maka antum jangan langsung ikut kelasnya sebelum antum tahu dulu siapa yang bina. Bila antum tidak tahu, coba tanya kepada ustadz yang mungkin tahu. Nggak semuanya bisa kelas, buka kelas. Sudah jam iqamat, maka kita sholat dulu. Setelah selesai sholat, insya Allah saya lanjutkan dengan tanya jawab. Karena kemungkinan, bukan kemungkinan, insya Allah di Rabu yang akan datang libur. Jadi kita panjangkan sekarang, karena minggu depan insya Allah libur. Mari sholat dulu. Bolehkah berzikir dengan tangan kiri? Sebagian ulama memakruhkan zikir dengan tangan kiri karena zikir perbuatan baik, dan perbuatan baik disukai Nabi dengan tangan kanan atau dengan kanan. Nabi SAW dikisahkan oleh Aisyah, kana Nabi SAW yuhibbu tayammuna fi tana'urihi wa tuhurihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi senang mendahulukan kanan di dalam bersisir, dalam bersuci, dalam memakai sandal, dan dalam segala perkara yang baik. Kalau ada acara arisan keluarga, terus ada wacana mengundang seorang ustadz untuk ceramah, apa boleh? Boleh. Kalau antum bertanya boleh? Boleh. Tapi kalau antum tanya, ustadz mau enggak? Enggak. Karena biasanya arisan itu, intinya arisan, orang datang sebenarnya arisan, bukan mau dengerin ceramah. Belum lagi kalau banyak anak, jadi anak-anak lari-lari, kita lagi ceramah. Maka saya mungkin sudah 5 tahun mungkin, 4-5 tahun terakhir ini, sudah tidak pernah lagi ngisi ceramah sebelum buka. Apalagi buka puasa keluarga. Sudah tidak ikut, tidak pernah lagi ngisi ceramah-ceramah arisan, kecuali keluarga saya sendiri. Keluarganya orang saya tidak mau, karena orang datang bukan pengajian sebenarnya. Ponpes di gunung sana, apakah bermanat salaf? Jawabannya tidak. Kata anak pendirinya sendiri, anak pendirinya bilang di sana tidak bermanhaj salaf, karena dia datang lulus kuliah dari Madinah, pulang dianggap membawa ajaran baru. Bahkan ketua organisasinya sekarang adalah saudara iparnya, dia mau ajak diskusi, saudara iparnya nggak mau, takut syubhat kali. Maksudnya syubhat sunnah. Jadi itu tidak bermanhaj salaf. Apakah pelaku syirik bisa diberi udzur karena jahil dengan anggapan belum tegak hujjah di atasnya? Ya. Tidak setiap orang yang melakukan kesyirikan jatuh dalam musyrik. Tidak setiap orang melakukan atau mengucapkan kekufuran langsung kafir. Tidak setiap orang melakukan perbuatan bid'ah langsung otomatis jadi mubtadi. Ada syurut untuk menjatuhkan vonis. Orang juga harus diberikan penjelasan. Kadang-kadang betul-betul tidak diketahui bahwa itu adalah perbuatan syirik. Sebagian orang tidak mengetahui itu adalah perbuatan bid'ah. Betul-betul murni karena kejahilannya. Ini pendapat yang kami dapati dari guru-guru kami dan buku-buku guru-guru kami. Bagaimana dengan yang mengatakan yang penting Islam bersatu dulu, jangan sampai pecah belah? Nah, dengan apa dulu bersatunya? Kalau Anda satukan dengan partai, nggak mungkin. Setiap partai bilang ikutlah kami, meskipun ada 10 partai di Indonesia semuanya labelnya Islam, mau warnanya hijau, mau warnanya biru, mau warnanya hitam putih. Setiap orang bilang ikutlah kami, nggak ada partai bilang ikut mereka, jangan kami. Tapi masing-masing labelnya apa? Islam. Lah ini yang mencablas siapa berarti? Sedangkan menyatukan kaum muslimin itu yang benar adalah dengan tauhid, dengan sunnah, sebagaimana yang dilakukan Nabi. Nabi menyatukan orang-orang Arab di zaman dahulu yang mereka saling berperang dengan tauhid. Rencana ana mau beli motor kredit syariah, tapi qadarullah ibu belikan ana kredit leasing karena KTP ana penajam, dan untuk kredit syariah di Balikpapan tidak bisa, padahal ana sudah ingatkan ibu untuk tidak mengambil leasing. Pertanyaannya, apakah ana harus menjualnya? Tidak, antum harus melunasinya, bukan menjualnya. Tapi kalau tidak ada cara kecuali dengan menjualnya supaya bisa melunasinya, maka jual saja. Ada teman yang bilang aliran sufi itu ada baiknya, apa yang harus dilakukan? Bilang sama dia, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir, maka bilang sama mereka bahwa khamr dan maisir itu punya kebaikan juga, tapi keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Lalu apakah khamr dan maisir, maisir itu judi, apakah khamr dengan maisir lalu kemudian jadi boleh karena ada unsur kebaikannya? Jawabannya tidak. Tidak semua yang ada unsur kebaikannya kemudian dibolehkan. Kita juga harus lihat sisi keburukannya, dominasinya yang mana, dan dihukumi dengan aghlabnya, dengan yang dominan padanya. Apakah pelihara kucing itu sunnah? Setahu saya mubah, boleh. Kalau ada yang bilang sunnah, pasti sudah diriwayatkan ramai-ramai Nabi dan para sahabat pelihara kucing. Tapi yang sering kita dengar pelihara kucing siapa? Abu Hurairah. Maka dinamakan bapak kucing karena dia pelihara kucing, suka kucing. Hurairah dari kata hirrotun, artinya kucing. Suami tidak mau ada kucing di rumah, alasannya kebersihan dan kesehatan. Sedangkan istri ingin pelihara kucing karena membahagiakan. Mana yang didahulukan? Suami dong. Karena menati suami wajib. Pelihara kucing mubah. Paling banter kalau kita mau bilang iya tadi, hukumnya apa? Sunnah. Apakah tidak ada kebahagiaan yang lain kecuali selain kucing? Squishy. Squishy kucing. Tapi ini hanya boleh untuk anak-anak kecil. Untuk orang dewasa tidak boleh main boneka. Kecuali istrinya tadi masih anak-anak. Sebagaimana Aisyah punya boneka kuda-kudaan tapi ada sayapnya. Nabi tanya, apa ini boneka? Ini apa? Kuda. Lalu ini apa? Sayapnya. Maka Nabi tertawa. Tapi itu hanya waktu kecil. Bagaimana tuntunan akikah sesuai sunnah? Panjang. Kalau bukunya cari aja panduan akikah, harganya 7.000 aja. Itu bagus bukunya. Ini pertanyaan yang saya baca ini jadul-jadul semua ya. Mungkin umur pertanyaan ini setahun kali. Ya. Mohon maaf. Pertanyaan bertumpuk-tumpuk. Dan karena sudah mungkin puluhan kali saya baca, maka tidak usah saya tumpuk lagi. Langsung saya serahkan kepada yang mau menampung pertanyaan. Dengan hukum BPJS. Sudah sering saya bicara. Saya mau cari yang lain lagi. Hukum BPJS saya sudah bisa bicara. Apa hukumnya imam mengabaikan jamaah yang tidak merapatkan shof? Imam cuma menyampaikan kepada jamaah tapi tidak memperhatikan sudah rapat atau belum shofnya. Padahal jelas sekali shof di belakang imam tidak rapat. Bagaimana menyikapinya? Bila pertanyaan itu bagaimana menyikapinya, lalu di atasnya ada imamnya, maka sikap yang terbaik adalah antum tegur imamnya. Tapi apa sanggup? Apalagi kalau imam itu imam tua, imam setempat, antum cuma anak kos di situ. Gimana antum tegur dia? Pak imam, bisa kasih aja imam? Gitu. Agak susah kadang-kadang. Tapi kalau antum tanya yang terbaik, maka yang terbaik adalah beritahu dia. Pak imam, saya perhatikan kalau Pak imam cuma ngomong stau sufu fakum, terus langsung Allahu Akbar. Padahal ada yang belum selesai, ada yang belum rapat. Bagaimana kalau ditunggu rapat dulu, baru kemudian baru kemudian mulai sholat. Mengapa dak? Ini nanti aja. Berat. Apakah kata-kata selamat datang tamu Rasulullah yang terpasang di banner di pinggir jalan termasuk bid'ah? Iya. Apakah ma'rifat itu datangnya dari pemahaman Rasul dan sahabat? Tidak. Yang kita dapat tidak dari pemahaman para salaf adalah sunnah. Adapun membagi manusia menjadi hakikat syariat ma'rifat, ini adalah bid'ah sufiyah. Ustaz, anak akhwat sudah menikah 1 tahun lebih, apa doanya agar cepat punya anak? Anti baru menikah 1 tahun lebih. Saya menikah sudah 10 tahun lebih dan belum punya anak. Maka harus bersabar. Dan yakinlah bahwa setiap yang terjadi pada hidup kita itu adalah takdir Allah. Maka jangan berkecil hati. Tapi kalau antum bertanya amalan, salah satunya adalah istighfar. Istighfar. Ada orang datang kepada Hasan Al-Basri, dia berkata, saya sudah belasan tahun menikah tapi belum punya anak. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, istighfar. Ada orang datang kepada Syekh bin Bas, dia berkata, saya 8 tahun menikah belum punya anak. Maka Syekh bin Bas mengatakan, istighfar. Karena Allah mengatakan apa? Fakultus وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dan mintalah ampun kepada Tuhanmu, yakni istighfar. Dia yang menurunkan hujan, dia yang memberikan kepada kalian karunia berupa anak, dia yang menciptakan kepada kalian untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. di dalam surat Nuh. Maka ini ada petunjuk bagi yang ingin punya anak, maka salah satu amalannya adalah istighfar. Apakah istighfar cukup? Jawabannya tidak. Harus ada usaha-usaha yang lain yang sifatnya bisa dibuktikan baik secara medis maupun pengalaman, tajrubat berdasarkan pengalaman orang lain. Misalnya kalangan pengguna herbal, tanya-tanya apa herbal yang memicu. Kalau perlu konsultasi dulu pada dokter. Nanti dokter akan beritahu, oh salahnya di sini, oh ini ada penyumbatan di sini, oh ada ini, ada ini. Nanti setelah diberitahu masalahnya, antum cari obatnya itu. Setelah itu baru tawakal sambil istighfar. Semoga yang belum punya anak, Allah karuniakan anak yang banyak. Semoga yang belum nikah, Allah karuniakan istri. Semoga yang istrinya satu, tanya aja istrinya. Apa hukum laki-laki pakai gelang? Haram. Apapun bahannya, apapun tujuannya. Karena ini adalah perbuatan tasyabbuh dengan perempuan. Tidak ada di bangsa manapun, sebatas yang saya tahu dan yang saya baca, sebuah bangsa meyakini bahwa laki-laki juga bisa pakai gelang. Tidak ada. Gelang itu adalah ciri khas perempuan. Maka gelangnya apapun, bila dia adalah gelang, maka tidak boleh. Sebagaimana kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, bahwa gelang itu termasuk tasyabbu, itu adalah ciri khas wanita. Laki-laki haram menggunakannya. Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al mutarajjilati minan nisa wal mukhannatina minar rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dalam lafaz yang lain Nabi SAW sebutkan, akhrijuhum min buyutikum, keluarkan orang-orang seperti itu dari rumah kalian, apapun bahannya. Apalagi kalau gelangnya itu emas, maka dua dosanya, dosa tasyabbuh dan dosa pakai emas bagi laki-laki. Bagaimana cara hadapi adik yang bandel dan susah diatur? Jangan main pukul, karena adik antum akan jadi keras nantinya. Meskipun agak susah, biasanya kan adik itu belum dibilang adik kalau belum ditindas kakak, betul? Ya, belum dibilang dia adik kalau tidak ditindas kakaknya. Kalau belum dipukul itu namanya bukan adik. Atau adik itu selalu menjadi warisan pewaris kakak. Kakak beli baju lebaran, kata kakak, kau gak usah beli baju, bajuku yang tahun lalu masih ada. Kayak saya dulu. Yang jelas jangan kasar, sayangi dia. Bagaimana menjawab dalil syubhat menghalalkan demo memakai peristiwa Ibnu Taimiyah mengkritik pemerintah? Ibnu Taimiyah bukan dalil, seandainya pun benar demikian. Tapi sebatas yang saya tahu, Ibnu Taimiyah tidak mengkritik pemerintah secara terang-terangan sebagaimana yang orang lakukan di zaman ini. Bukan dengan cara demonstrasi sebagaimana yang dilakukan orang-orang di zaman ini. Tapi bicara langsung, enggak teriak-teriak di jalanan. Orang di zaman sekarang demo itu teriak-teriak di jalanan, isinya sumpah serapah kebanyakan. Apalagi kalau kontennya adalah protes pemerintah. Belum lagi bakar ban di jalan, menghalangi jalanan, orang tidak bisa lewat karena mereka. Yang jelas demo itu bagian dari demokrasi, dan demokrasi tidak pernah sejalan dengan Islam. Ini yang punya pertanyaan, coba dilihat pertanyaan antum. Dua gimana ini, dua apa nih, cabut tengah ini kayaknya, ya kan, cabut tengah, terangkat semua staplesnya. Sementara yang digunakan untuk nulis cuma seperempatnya saja. Ini namanya mubadirin. Terus pertanyaannya tidak mau saya jawab. Pertanyaannya itulah. Gini, ada pertanyaan-pertanyaan saya tidak jawab. Misalnya yang sebut-sebut nama Syekh Fulan, Ustadz Fulan, Syekh Fulan, Ustadz Fulan. Biasanya sangat sedikit saya jawab. Mayoritas malah saya skip. Apalagi kalau Ustadz yang disebut-sebut namanya, yang saya kenal sebenarnya beliau adalah dari kalangan Ahlussunnah. Cuma mungkin ada kesalahan. Maka kalau yang dibahas adalah Ustadz Fulan yang dikenal sunnah ada kesalahan, maka saya pun demikian. Saya yakin bahwa saya berada di atas sunnah dengan ilmu, bukan mentazkiyah diri, tapi kita belajar. Tapi saya yakin juga saya pasti ada kesalahan-kesalahan. Kapan ilmu dicabut? Dengan dimatikannya para ulama. Apakah ilmu tabi'in lebih tinggi dari tabi'in? Secara global, adapun individu per individu, maka mereka pun tafawud, bertingkat-tingkat pemahamannya. Kadang di sebagian masalah dari kalangan tabi'in bisa jadi lebih tahu daripada yang tabi'in, karena perbedaan guru, perbedaan lokasi, perbedaan tempat domisili. Bagaimana para ulama di Saudi sepeninggal Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani dan Syekh Utsaimin? Banyak ulama yang di zaman sekarang, Mufti Saudi Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh yang dikenal Syekh Salih bin Fauzan, guru kami, Syekh Sa'ad Asyadri, Syekh Sa'ad Khuslan, Syekh Rabi bin Hadi, dengan segala kekurangan-kekurangan, karena bagaimanapun para ulama pasti juga punya sisi-sisi kelemahan, sisi-sisi kesalahan. Karena mereka semua manusia biasa. Bagaimana akhwat, akhlak akhwat salaf, tapi suka nonton film yang menampakkan aurat dan ikhtilat? Pertanyaannya apa ini? Akhwat nonton Korea, bolehkah? Gak boleh. Karena di sana pasti ada adegan agar pasti ada perempuan tidak berhijab, kecuali Korea Muslimah. Nah, tapi kan gak ada film Korea Islami. Belum lagi ada adegan cinta-cintanya yang mengharu biru. Dah. Apakah vaksin khilaf mu'tabar wair mu'tabar? Vaksin hukum asalnya mubah, dah gitu aja. Baru jadi haram apabila ada mahdhurat syar'iyyah, pelanggaran-pelanggaran syar'iyyah. Apakah ada khilaf tentang masalah jenggot? Jenggot dibiarkan tidak ada khilaf. Tapi setelah dia tumbuh panjang lebih dari satu genggam, itu yang ada khilaf. Ini dia tumbuh biarkan, tidak ada khilaf. Ini wajib membiarkannya. Haram mengguntingnya, mencukurnya, membentuknya, cukur-cukur gitu. Jadi ada cabang-cabang gitu. Adapun nanti dia tumbuh panjang lebih dari segenggam, bolehkah ini dipotong? Ini ada khilafnya. Saya pribadi lebih memilih pendapat boleh. Perbuatannya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar diriwayatkan kalau dia lebih dari segenggam maka dipotong. Ini ya, ini yang dipotong. Bukan sini. Saya punya utang, bolehkah sedekah? Boleh. tapi dahulukan utang. Sedekahkan sunnah. Kalau antum punya uang, dahulukan haknya orang. Apa ibu angkat dan anaknya termasuk mahram? Bila ibu angkatnya adalah dari kalangan keluarga yang punya nasab, seperti misalnya ibu angkatnya adalah tante kandung, berarti dia mahram. Kalau itu adalah ibu angkat itu ternyata adalah bule kandung, maka ini mahram. Tapi kalau ibu angkat ini adalah istri paman, maka bukan mahram. Kalau mau mahram, maka harus ada susu. Misalnya disusukan oleh istrinya paman, maka ini bisa dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, waktu disusukan usianya maksimal 2 tahun. Setiap kali menyusui harus kenyang dan minimal 5 kali nyusu. Kalau mau lebih lengkap lagi, antum kulik-kulik Facebook saya, muflisafitra.com, antum cari kajian Oh Gitu bab tentang anak susu. Ini kan saya jawab enggak nyampe 5 menit. Di kajian itu lengkap cara membuat jadi mahramnya. Kajian di Wika. Cari aja di sana, di Facebook saya. 5 menit lagi ya. Di kampus saya, imam sholat berjamaah ketika hendak sujud dari duduk di antara dua sujud selalu beranjak, mulai bergerak untuk sujud setelah takbir yang diucapkannya selesai, sehingga tidak sedikit jamaah yang mendahului imam. Apa yang harus anda lakukan? Yang antum harus lakukan adalah tegur imamnya. Ada imam di salah satu masjid lah, saya perhatikan dia, dia inginnya itu sujud takbirnya di mic dulu baru sujud, biar orang itu dengar takbirnya. Jadi gini, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, baru bergerak kepalanya. Jadi seringkali jamaah di shof 1 nyampe duluan, dia ketinggalan. Saya kali berikutnya lihat begitu lagi, karena kan bukan saya melihat ya, tapi sudut mata kan bisa kelihatan. Karena saya juga sering di shof pertama karena mau ngisi kajian di tempat itu. Maka saya tegur imamnya, tapi tegur baik-baik saja. Saya bilang, antum sering begini, Allahu Akbar, baru bergerak, ya kan? Iya Ustaz. Maksud antum biar suara antum kedengar di mic kan? Iya Ustaz. Nah, antum perlu tahu di belakang itu banyak orang, akhirnya jidatnya nempel dulu di lantai, sementara antum baru mau beranjak. Baru apa? Baru mau sujud. Saran Nana, antum tetap di bawah, beranjak dulu baru takbir. Allahu Akbar, jadi antum nyampe duluan. Atau antum gini, Allahu Akbar, tapi jangan lambat-lambat gerakannya, tapi gerak tegas ya. Ya, kalau bahasanya di TK-nya istri saya, bergerak lancar. Sat. Jangan Allahu Akbar. Lama-lama nanti akhirnya orang mendahului karena itu. Saya adalah penjaga perusahaan, security maksudnya. Kalau hari Minggu yang ada hanya saya. Apakah saya harus azan iqamat jika waktu sholat meskipun tidak ada makmumnya? Iya. Tetap fardu kifayah. Kalau antum dengar azan lalu antum azan di situ, maka insyaallah antum berpahala. Adapun iqamat maka jelas. Iqamat itu meskipun sendiri, antum sholat sendirian, sholat wajib, maka antum memang tetap harus iqamat. Meskipun dia bukan syarat sah, tapi antum tetap harus iqamah. Itu sholat sendiri. Nah, siapa tahu ada karyawan yang lain yang juga baru datang mendengar antum azan, masuklah dia ke dalam lalu ikut sholat bersama antum. Bolehkah kerja di dua perusahaan saat yang bersamaan? Kalau off di perusahaan A, saya kerja di B. Juga sebaliknya, halalkah gaji dari kedua perusahaan itu? Hukum asalnya halal, asalkan pertama, pekerjaan di kantor B tidak antum kerjakan di kantor A di jam kerja A. Begitu juga waktu antum sedang on di B, tidak boleh antum kerjakan kerjaannya A, karena berarti antum mengambil harta khianat. Antum digaji untuk sebuah perusahaan, lalu antum mengerjakan pekerjaan tempat yang lain. Contohnya misalnya ada ikhwan jadi drafter, penggambar. Dia gambar di developer A. Kemudian dia juga jadi konsultan untuk orang-orang di secara lepas. Maka di saat dia kerja di perusahaan developernya dia, dia tidak boleh kerjakan punya orang. Dia hanya boleh ambil kerjaan malam-malam misalnya, atau di weekend, yang jelas tidak ada hubungannya sama jam kerja yang satu. Yang kedua, boleh antum kerja di sana asalkan tidak ada perjanjian dengan perusahaan yang salah satunya ini untuk tidak mendua dengan perusahaan sejenis. Kalau antum ada perjanjian untuk tidak mendua, lalu antum mendua, maka antum berarti berkhianat. Misalnya antum punya, antum bekerja di bagian purchasing perusahaan A, dan antum tahu budget-budgetnya, antum tahu anggarannya. Ketika antum pindah di B, antum bisa jadi di satu sisi jadi teman, nanti pindah ke B antum jadi pengkhianatnya, jadi pembocor rahasianya di dalam. Lalu dibuatkanlah semacam perjanjian MOU bahwa antum tidak boleh bekerja di perusahaan seperti itu. Bila antum melakukan, berarti antum berkhianat. Paham yang maksud saya bagian akhir ini? Mungkin ini yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah kita ketemu kurang lebih 2 minggu lagi. Minggu depan libur insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.